Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Qatr an-Nada wa Bal as-Sada Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullahi taala alaih. Kita masuk ke fasal berikutnya. Faslun yurfa'u al-mudari'u khalian min nasibin wa jazimin. Nahu yaqumu Zaid fasal. Fi'il mudhari' yang kosong dari penasob dan jazim, penjazim dirafakkan. Fi'il mudhari' yang dalam keadaan kosong dari penasob dan penjazim itu dirafakkan. Contoh yaqumu Zaidun. Di sini yaqumu fi'il mudhari' dirafakkan dengan dhammah. Kenapa? Karena kosong dari penasob. Juga kosong dari apa? Penjazim. I'rabnya jelas ya, yaqumu fi'il mudhari' marfu'. Ya, litajarrudih minan nasib al-jazim wa alamat rafi ad-dhamma dhahirun ala akhiri. Nanti akan sebutkan di sini beberapa mazhab atau pendapat terkait dengan mengapa fi'il mudhari' itu marfu'. Kalau yang biasa kita pakai dalam i'rab apa? Amiliyah. Tajarrud ya. Ya. Di sana nanti akan ada pendapat yang lain. Syarah ajma'an nahwiyyun 'ala anna al-fi'la al-mudhari'a idza tajarrada min an-nasibi wal-jazimi kana marfu'an. Para ahli nahwu sepakat bahwasanya fi'il mudhari' apabila kosong dari penasob dan penjazm maka dia dirafa'kan. Ya apa? Dirafa'kan. Ka qaulika, seperti contoh ucapanmu yaqumu Zaidun. Ka qaulika itu i'rabnya dia jar majrur pada mahalnya rafa khabar. Insyaallah muta'alliq di mahdhufin. Mubtada'nya mahdhuf fa dzalika gitu. Wa dzalika dzalika dzalika ka qaulika. Jadi ka qaulika itu jar majrur ya muta'alliq di mahdhufin khabar. Pada mahalnya apa? Rafa. Yaqumu Zaidun yaq'udu Amrun. Yaqumu Zaidun yaq'udu Amrun. Mereka bersepakat bahwasanya fi'il mudhari dalam contoh ini yaqumu dan yaq'udu apa? Dirafa'kan. Ya. Karena kosong dari apa? Penjazm dan penasob. Wa inna makhtalafu fi tahqiqir rafi' lah. Hanya saja mereka ahli nahwu berselisih terkait dengan tahqiq rafi', menetapkan amil yang merafa'kannya apa. Iya. Ma huwa, apa itu yang merafa'kan fi'il mudhari'? Yang benar, apa itu yang merafa'kan fi'il mudhari'? Faqala al-Farra' wa ashabuhu rafi'uhu nafsu tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi. Dikatakan oleh al-Farra' dan pengikutnya bahwasanya yang merafa'kan fi'il mudhari' adalah nafsu tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi. Ya, kosongnya fi'il mudhari' itu sendiri dari penasob dan penjazm. Ini ya yang kita pakai ya. Pendapatnya Al-Farra dan ashabu yang mengalir pada al-sinatil mu'ribin, lisan-lisan para peng-i'rab. Kita katakan ketika mi'rab yaqumu Zaidun yaqumu fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim. Ini pendapatnya siapa? Al-Farra dan ashabu. Wa qala al-Kisa'i, sedangkan al-Kisa'i berpendapat yang merafa'kan fi'il mudhari' adalah huruful mudhari'ah, huruf-huruf mudhari'ah. Pada contoh ucapan yaqumu Zaidun yang merafa'kan yaqumu adalah ya. Ya. Wa qala Tha'lab, dikatakan oleh Tha'lab mudhari'atuhu lil ismi. Yang menjadikan fi'il mudhari' itu dirafa'kan adalah karena dia menyerupai isim. Ya, itu jawabannya siapa? Tha'lab. Dirafa'kannya fi'il mudhari' karena dia menyerupai isim dalam banyak hal. Wa qala al-Basriyun, sedangkan orang-orang Basra berpendapat yang merafa'kan fi'il mudhari' adalah hululuhu mahallal ismi. Karena fi'il mudhari' itu menduduki posisi isim. Nanti akan dijelaskan rinciannya. Qalu wa li hadza idza dakhala 'alaihi nahu an wa lan wa lam wa lamma intana 'arafu. Kata mereka orang Basra, ya, yang merafa'kan fi'il mudhari' adalah karena fi'il mudhari' ini menempati tempatnya isim. Mereka melanjutkan yang menyebutkan hujahnya, oleh karenanya apabila masuk kepadanya ya an walan walam walamma apabila masuk kepadanya, kepada apa? Fil mudhari. An, walan, walam, walam, ma'intana arafuh. Maka fil mudhari ketika itu tidak bisa dirofakkan. Kenapa? Li'annal isma la yaqa' ba'daha. Karena yang namanya isim tidak bisa jatuh setelah an, lan, lam, dan lamma. Bisa difahami gak ini? Hujahnya orang Basrah. Jadi kata orang Basrah yang menyebabkan rofaknya fil mudhari adalah kosongnya ataupun karena dia fil mudhari ini menempati tempat apa? Isim. Ya. Kapan dia menempati tempatnya isim maka dia rofak. Adapun fil mudhari yang dia sudah kemasukan an, walan, walam, dan lamma dan yang lainnya maka dia tidak lagi rofak. Kenapa? Karena an, lan, lam, lamma tidak masuk pada isim. Bisa dipahami ya? Ya. Ayakumu Zaidun. Ya. Bisa menempati temannya isim. Ini bisa ASB Muhammadun, Qaimun. Ya. Tapi kalau lan yakuma Zaidun, bisa enggak yakuma diganti isim? Lan. Ya, enggak bisa kan? Lan Qaiman. Ya enggak bisa lan Zaidan. Enggak bisa. Nah, itu kata orang-orang Basrah. Saya ulangi, kata orang Basrah yang menyebabkan rafa'nya fil mudhari adalah karena dia fil mudhari itu menempati posisi isim. Ya, kata mereka oleh karenanya apabila fil mudhari dimasuki oleh an, lan, lam, lamma, maka dia terhalang untuk rafa', tidak bisa dirafa'kan. Kenapa? Karena isim tidak jatuh setelah an, lan, lam, lamma. Falaisa hina idzin halan mahalla al-ism. Maka ketika itu ini ketika fil mudhari sudah dimasuki an, lan, lam, lamma, tidak lagi dia menempati tempatnya isim sehingga dia tidak dirafa'kan. Ya. Nah, itu hujannya mereka orang Basrah. Sudah paham ini? Ngerti? Kalau ngerti ulangi lagi. Ya, ngerti ya? Ya. Wa ashahul aqwali al-awwalu. Hanya saja pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang pertama. Pendapat siapa? Al-Farra wa ashabuhu. Wa huwa alladhi yajri 'ala al-sinatil mu'ribin. Itulah pendapat yang berlangsung pada lisan-lisan para pengi'rab. Ya. Mu'ribin isim fa'il dari a'raba yu'ribu, mu'rib. Yaqulun, mereka mengatakan marfu'un litajarrudi minan nasibi wal jazim. Marfu' karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Ini pendapat yang sahih. Ya. Kemudian wa yufsidu qawla al-kisai anna juz'a syai la ya'malu fi. Kemudian merusak atau membantah pendapatnya al-kisai. Apa itu pendapatnya al-kisai yang disebutkan di atas? Kenapa fil mudhari marfu? Karena dia ya. Ya, yang merfa'nya adalah apa? Huruf-huruf mudhari. Kata Al-Kisai yang merfa'kan fil mudhari adalah huruf-huruf mudhari. Huruf-huruf mudhari'ah. Wa yufsidu qawla Al-Kisai, yang membuat rusak ucapannya Al-Kisai adalah bahwasannya, atau yang membantah ucapannya Al-Kisai adalah bahwasannya, juz asyai la ya'mal fih. Bagian dari sesuatu, dia tidak bisa beramal padanya. Huruf-huruf mudhari kan bagian dari fil mudhari ya. Tidak bisa dia beramal pada fil mudhari karena dia huruf-huruf mudhari adalah bagian dari fil mudhari. Nah, itu ada kaidah. Iya. Anna di sini i'rabnya sebagai fa'ilnya yusidu. Iya, masdar muawwal ditakwil di situ. Anna dengan istilahnya. Iya. Ditakwil bisa dengan kaun. Iya, kaunu juz'i syai. Iya, yufsidu kaunu juz'i syai la ya'mal fi yufsidu qawla al-kisai. Itu bahwasanya bagian dari sesuatu layak malfi tidak bisa dia beramal pada sesuatu itu sendiri, ini merusak pendapatnya Al-Kisai. Jadi paham ya? Jadi kata Al-Kisai yang merafakkan fil mudhari adalah huruf-huruf mudhari'ah. Kita tahu huruf-huruf mudhari'ah adalah bagian dari fil mudhari'ah. Maka tidak bisa bagian dari sesuatu dia beramal pada sesuatu sendiri, tidak bisa. Ini yang merusak pendapatnya Al-Kisai. Wa qawla sa'labin anna al-mudhari'ata innama iqtadat i'rabahu min haitsul jumlah. Dan juga merusak ataupun membantah pendapatnya Sa'lab. Apa pendapatnya Sa'lab di atas? Kata Sa'lab apa? Yang merafakkan fi'il mudhari' adalah mudhari'atu lil ismi, karena fi'il mudhari' menyerupai isim. Iya kan? Menyerupai apa? Isim. Kalau salah sudah sering ya kita ulang-ulang dari sisi apa menyerupainya fi'il mudhari' dengan isim. Yang pertama dari sisi sukun-sukun dan harokat-harokatnya. Seperti yadribu. Yadribu. Ini kan isim fi'il. Yadribu. Fi'il. Isinya dorib. Anda lihat. Bandingkan. Ada kesamaan itu dalam hal harokat dan sukunnya. Yadribu awalnya diapakan? Harokati. Iya. Yang keduanya bolnya di sukun. Setelahnya diharokati. Borib awalnya diharokati. Yang keduanya apa? Di sukun. Setelahnya diharokati. Dan juga ada sisi yang lain di mana yang namanya fiil, yang namanya isim itu terbedakan. Ya, ini maf'ul ataupun fa'il dengan i'rab. Demikian pula fiil terbedakan. Ya, dengan i'rab, apakah ini yang dimaksud dengannya adalah seperti larangan dari dua perkara atau larangan menggabungkan dua perkara, seperti lihat. Ya, la ta'kul as-samak ya wa tashrab al-laban. Kalau kita sukun semua ta'kulnya, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Artinya larangan dari dua-duanya, la ta'kul as-samak, jangan kamu makan ikan, jangan pula kamu makan apa? Jangan pula kamu minum apa? Susu. Tapi kalau kamu domah yang kedua ya tashrabu, maka larangannya hanya dari yang pertama. La ta'kul as-samak. Ya, jangan kamu makan ikan tapi silakan kamu minum susu. Tuh. Kalau kamu fathah tashrabanya, maka larangannya adalah ya engkau makan apa? Ikan sambil minum susu. Dalam keadaan minum susu. La ta'kul as-samak wa tashraba al-laban. Bagaimana? Ya, bisa dibedakan mana yang tiga ini. Dengan i'rab kan? Berarti ini mirip dengan isim. Ya, dengan isim. Isim kan ini diketahui, ini fa'il, ini maf'ul, kenapa? I'rab. Kalau dikatakan dharaba Zaidun Amron, siapa yang mukul? Zaid. Kalau dibalik dharaba Amrun Zaidan, siapa yang dipukul? Iya, seperti itu. Nah, itu sisi kesamaan, dan masih ada sisi kesamaan yang lain yang karenanya fi'il mudhari itu mu'rab. Nah, ini kata Sa'lab, fi'il mudhari itu marfu karena keserupaannya dengan apa? Isim. Ini dirusak pendapat ini, dibantah pendapat ini dengan bahwasanya inna maktabat i'rabahu min haitsu jumlah, keserupaannya fi'il mudhari dengan isim itu menuntut i'rabahu, hanyalah menuntut i'rabnya mudhari. Hukum asal fi'il apa? Mabni atau mu'rab? Fi'il hukum asalnya mabni. Kalau isim hukum asalnya mu'rab, huruf mu'rab semua. Nah, ada fi'il yang dia mu'rab karena menyerupai fi'il mudhari. Makanya disebut dengan namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari maksudnya fi'il yang menyerupai lah isim. Maka dia karena keserupaan ini menjadi apa? Mu'rab. Ya. Jadi mudhari keserupaannya fi'il dengan isim itu menuntut i'rabnya fi'il mudhari. Secara umum, i'rab itu kan bukan hanya dhamma, bukan hanya rafa. Masuk juga apa? Nasab. Masuk juga apa? Jar. Ya. Umum ini, terlalu umum alasannya ini. Ya, kata Sa'lab yang merofakkan fi'il mudhari adalah keserupaannya fi'il ini dengan apa? Isim. Keserupaan fi'il dengan isim itu hanya menuntut i'rab secara umum, min haitsu jumlah, secara umum. Bukan hanya membatasi pada rofa. Nasab juga. Iya kan? Rofa nasab juga karena kita tahu bahwasanya rofa dan nasab berserikat di situ antara fi'il dengan apa? Isim. Ini bisa dipahami, ini kelemahan pendapat siapa? Sa'lab. Jadi kata Sa'lab yang merofakkan fi'il mudhari adalah karena mudhari'nya keserupaan apa? Fi'il dengan isim. Dibantah dengan apa? Bahwasanya keserupaan ini hanya menuntut fi'il mudhari itu menjadi apa? Mu'rab. Mu'rab kan ada rofa, ada nasab, enggak mesti dhamma. Iya kan? Kita tahu bahwasanya rofa itu masuk kepada isim juga kepada fi'il. Nasab juga demikian. Kenapa dikhususkan rofa? Iya kan? Bisa dimengerti gak ini? Kalau belum mengerti gak apa-apa. Hah, gimana? Antum gimana? Paham gak, Abu? Hah? Yang ini hujahnya siapa? Sa'lab. Iya. Jadi keserupaan, kata Sa'lab, keserupaan antara fi'il, mudhari dengan isim, itulah yang menyebabkan rafa'nya. Ini dibantah. Dengan bahwasanya keserupaan fi'il dengan isim, itu menuntut i'rabnya, menyebabkan mu'rabnya apa? Fi'il mudhari. Secara umum, bukan dibatasi pada rafa' saja. Nasab juga masuk. Ya. Thumma yahtaju kullu naw'in min anwa'il i'rab ila 'amilin yaqtadhi. Kemudian, setiap macam dari macam-macam i'rab, rafa', nasab, butuh kepada amil yang menuntutnya. Ya. Terus amil yang khususnya apa? Gitu. Sedangkan mudhari, keserupaan hanya membuat fi'il mudhari yang tadinya. Membuat fi'il yang tadinya hukum asalnya mabni menjadi mu'rab, itu saja. Ya, kemudian rinciannya ini yang rafa'i nasab itu apa? Itu hujahnya. Kalau mudhari hanya sekedar membuat fi'il mudhari itu mu'rab. Nah, sekarang rafa' nasab, apa amilnya? yang khusus, enggak ada gitu. Dipahami ini ya. Kemudian masing-masing dari macam-macam i'rab rafa nasab ini butuh kepada amil yang menuntutnya. Thumma yalzam 'ala al-madhhabaini an yakuna al-mudhari' marfu'an daiman. Kemudian melazimi atas dua madhab ini. Dua madhab ini yang mana? Madhabnya dua yang terakhir itu siapa? Tadi yang disebutkan Kisa'i dan Sa'lam. Ini dua madhab ini menuntut bahwa fi'il mudhari' itu marfu terus. Kenapa? Karena dia ketika ya, kalau kita lihat pendapat Kisa'i dulu, kata Kisa'i fi'il mudhari' itu marfu karena ada huruf mudhari'. Kalau kemasukan nasab lan adrib, ada huruf mudhari'nya ada lannya. Harusnya ketika ada huruf mudhari'nya dirafakan juga gitu, adribu lan adribu karena ada huruf mudhari'nya gitu. Ini juga pendapat siapa? Sa'lam juga menuntut demikian, semua fi'il mudhari' berarti harus apa? Marfu terus. Iya. Meskipun dimasuki lan, harusnya ilannya dribu kalau menurut atau konsekuensi dari pendapatnya siapa? Sa'lam, karena beliau Sa'lam berkata fi'il mudhari' itu rofa karena sebab menyerupai fi'il. Ketika dia masuk juga sama, ada keserupaan dengan fi'il, dengan isim. Ya, bisa dipahami ya insya Allah ya. Ya, wala qaila bih, tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian, yaitu tidak ada seorang pun ahli nahwu yang berpendapat bahwa fi'il mudhari' itu marfu terus, enggak ada. Nah, itu konsekuensinya juga fasid, rusak gitu. Hujahnya lemah, konsekuensinya pun apa? Rusak. Ya, hujahnya lemah tadi telah disebutkan dan konsekuensinya pun apa? Rusak. Wa yaruddu qaul al-Basriyyin, ini bantah lagi. Ya, ucapannya pendapatnya orang-orang Basrah. Ya, wa yaruddu qaul al-Basriyyin irtifa'uhu fi nahwi hal yaqumu li'anna al-isma la yaqumu ba'da huruf at-takhdid. Kemudian membantah pendapatnya Basriyyin, apa itu pendapatnya Basriyyin, apa yang menyebabkan rafa'nya fi'il mudhari', apa milnya katanya? Sebutkannya. Ya, karena fi'il ini menempati posisi apa? Isim. Lihat. Ini dibantah dengan rafa'nya fi'il mudhari' yang datang setelah halla. Halla yakumu. Lihat. Halla yakumu. Ya, huruf tahdid di sini. Halla huruf tahdid. Huruf yang maknanya itu anjuran. Kenapa? Ini menjadi bantahan bagi pendapat orang Basrah. Li'anna al-isma la yaqumu ba'da huruf tahdid. Karena yang namanya isim tidak bisa datang setelah huruf tahdid. Sedangkan tadi pendapat Basrah. Ya, yang namanya fi'il mudhari itu marfu. Karena dia menempati tempat isim. Kalau dia tidak bisa ditempati oleh isim. Maka dia masuk ini. Hal la yaqumu. Tidak bisa ditempati isim ini. Tidak boleh setelah hal itu isim. Tapi marfu. Silahkan enggak? Iya. Saya ulangi lagi barangkali yang faham ya. Ya. Jadi kata orang Basrah, fi'il mudhari' itu marfu ketika dia bisa menempati tempatnya isim. Ataupun karena dia menempati tempatnya isim. Ketika tidak bisa dia, ya fi'il mudhari' itu menempati tempatnya isim, maka dia apa? Mansub ataupun mansub. Ya, tombol majzum. Ya. Dibantah dengan bantahan ini. Hal la yaqumu. Ya, hal la yakumu. Di sini yakumu ataupun hal la yakumu, yakumu dirofakkan di sini. Padahal di sini yakumu tidak bisa posisinya ditempati oleh isim. Kenapa? Karena yang namanya isim tidak bisa datang setelah hal la. Kalau setelah hal la itu harus fi'il. Gitu. Nah, itu bantahannya. Kalau yang dicontohkan di atas ya mungkin. Ya, seperti lan yakuma itu mansub kata orang Basrah. Kenapa? Karena di situ setelah lan enggak boleh isim masuk. Iya, setelah lam juga, lam yakum, enggak bisa di situ isim masuk. Tapi setelah halla bisa. Halla yakum, halla yakumu. Iya. Di sini halla yakumu. Iya, dirofakkan. Iya. Di sini kenapa? Dirofakkan. Padahal isim di sini enggak bisa masuk. Kalau tadi kan lan yakumu kan isim enggak bisa masuk ya. Lan yakuma, bisa enggak di situ datang isim setelah lan? Enggak bisa ya, ini mungkin bisa diterima ini ya. Tapi contoh halla yakumu. Iya. Halla yakumu bagaimana ini? Dirofakkan. Iya. Iya. Kenapa dirofakkan? Iya. Padahal di situ tidak bisa ditempati posisinya oleh apa? Isim. Ya li'anna al-isma la yaqulu ba'da huruf tahdid. Karena yang namanya isim tidak bisa datang setelah huruf-huruf tahdid. Huruf-huruf yang berisi atau yang bermakna anjuran, dorongan. Ya, itu juga. Ya silakan yang belum paham ditanyakan. Nanti saya coba untuk menjelaskan kembali apa yang masih sulit. Intinya yang rajih. Ya, dari pendapat-pendapat yang ada terkait dengan amil yang merofakkan fi'il mudhari' adalah pendapatnya Al-Farra' dan Ashabu. yaitu bahwasanya yang merofakkan fil mudhari adalah kosongnya dia dari penasab dan penjazm, amilnya maknawi. Ya, silakan. Ada yang mau diminta diulang? Pendapat Sa'lab ya. Kata Sa'lab yang menyebabkan fi'il mudhari itu marfu adalah karena ya fi'il mudhari itu menyerupai isim. Ini terlalu umum. Karena yang namanya keserupaan fi'il dengan isim hanya menyebabkan fi'il itu mu'rab. Sedangkan dalam i'rab kan ada jenis-jenisnya, ada rafa, ada nasab. Yang butuh di situ ambil yang khusus gitu. Yang lain? Yang masih bingung apa? Silakan. Ya, sampai pura-pura paham, tapi enggak paham. Hah. Mana yang sulit alasannya? Hah? Dari iya, hanya menyebabkan sisi keserupaan dari hal mu'rab. Adapun kalau rafa, ya, terlalu umum. Ya. Nasab juga kan i'rab, ya. Semoga tadi bisa dipahami ya. Pantahan terhadap pendapatnya orang-orang Basrah yang mengatakan bahwasanya alasannya fi'il mudhari itu rafa karena dia menempati tempatnya isim. Ini dijawab dengan hal la yakum. Ya, yakum. Bisa enggak di sini isim menempati tempatnya yakum? Enggak bisa. Tapi dia rafa. Ya. Karena hal la itu huruf tahdid, tidak boleh datang selain isim. Kalau setelah an, lan, lam, lama ya mungkin di situ enggak bisa isim masuk. Makanya dia mansub, ya kan? An yakhruja, boleh enggak di sini isim? Enggak bisa. Lan boleh enggak masuk di situ isim? Enggak bisa. Lan juga setelahnya enggak bisa isim, begitu juga lama. Hanya fi'il. Maka di sini mansub karena tempatnya khusus untuk fi'il. Iya. Adapun kalau tidak ada an, lan, lam, lama, kata mereka orang Basrah, marfu. Seperti yakumu zaidun, menempati tempatnya isim. Ya, seperti zaidun qaimun, menempati kayak mubtada kan? Zaidun qaimun. Ya. Dijelaskan dengan ini hal la yakumu. Ya halla yakumu. Di mana di sini yakumu dirofakkan. Padahal di sini isim enggak bisa masuk gitu. Berarti di sini yakumu tidak menempati tempatnya isim tapi rofa gitu loh. Ya, semoga bisa dipahami lah. Wa in sabu bilan nahu lan nabraha. Kemudian fil mudhari itu dinasabkan dengan lan. Ya. Contoh lan nabraha. Ya, lan nabraha. Laman qobo, kita lihat syarahnya. Laman qobo al-kalamu ala al-halati allati yurfa'u fiha al-mudhari' thanna bil-kalami ala al-halati allati yunsabu fiha. Ketika musannif telah selesai membahas tentang keadaan yang dirafakkan pada keadaan tersebut fil mudhari', maka beliau menjadikan yang kedua, ya, thanna menjadikan yang kedua adalah pembahasan tentang keadaan yang yunsabu fiha, fil mudhari' itu dinasabkan padanya. Fiha kembali kepada al-halah. Tatkala musannif telah selesai membahas tentang keadaan yang pada keadaan tersebut fi'il mudhari dirafakkan, maka beliau menjadikan yang kedua pembahasan tentang keadaan yang fi'il mudhari itu dirafakkan padanya. Wa dzalika idza dakhala 'alaihi harfun min hurufi arba'atin min hurufin arba'atin. Ini demikian, yakni ini demikian maksudnya dirafakkannya, dinasabkannya fi'il mudhari adalah ketika dimasuki oleh satu huruf dari huruf-huruf yang empat. Hurufin arba'atin, arba'atin i'rabnya sebagai sifat. Ditakwil, yaitu ma'dudatin bi hadzal adad, ya, itu bi arba'ah, ya, hurufin ma'dudatin, huruf yang berjumlah empat gitu. Wahia yaitu lan kai idzan an, ya, wa bada bil kalami ala lan li annaha mulazimatu li nasbi bi khilafil bawaqi wa khatama bil kalami ala an li tulil kalami alaiha. Dan beliau musannif, ya, memulai al-kalam pembahasan tentang lan dulu dari penasob-penasob yang ada. Kenapa? Karena lan ini melazimi nasob, mesti menasobkan. Berbeda sisanya, al-bawaqi si jamak dari baqi. Berbeda sisanya, tidak mesti demikian. Wa khatama bil kalami ala an. Kemudian beliau menutup pembahasan penasob dengan an karena panjangnya pembahasan tentang an ini. Ya. Walan. Ya. Harfun kemudian lan, ya, adalah atau sebelumnya perlu kita sebutkan tambahan keterangan itu bahwasanya lan ini, ya, menasabkan lihtisosiha karena dia dihususkan, ya, bagi fi'il mudhari. Kenapa dia lan bisa menasabkan? karena lan ini menyerupai an, menyerupai an. Nah, itu kan yang asal dari penasob an ya. Karena dia lan menyerupai an dari dua sisi. Yang pertama bahwasanya lan ini seperti halnya an, memurnikan fi'il mudhari untuk waktu yang akan datang. Ah, kita tahu kan an untuk apa harfu al-istiqbal ya kan? Demikian pula lan mirip dengan an. Memurnikan fi'il mudhari untuk yang akan datang. Yang kedua, bahwasanya lan itu lawannya an. Iya. Kenapa? Karena kalau an itu menetapkan, sedangkan lan menafikan. Jadi uridu an akhruj, menetapkan enggak? Saya mau keluar, menetapkan keluar kan? Tapi lan akhruj, menafikan. Nah, itu. Karenanya oleh karenanya lan ini ya menasobkan karena keserupaan dengan apa? Dengan an itu faedah disebutkan oleh As-Suja'i. Ya. Baik, kita baca. Walan harfun yufidun nafya wal istiqbala. Lan adalah satu huruf yang faedahnya adalah menafikan wal istiqbala dan memurnikan fil mudhari untuk masa yang akan datang. Ya. Bil ittifaq, dengan kesepakatan. Ya, dengan kesepakatan. Kemudian wala yaqtadi ta'yidan, dan lan ini dalam hal penafian la yaqtadi ta'bidan, tidak berkonsekuensi kepada makna ta'bidan selama-lamanya. Jadi penafiannya tidak seterusnya selama-lamanya. Seperti lan akhruj, saya tidak akan keluar, bukan berarti selama-lamanya kita tidak akan keluar. Bukan. Lan akul, saya tidak akan makan, bukan berarti sampai mati enggak makan, bukan. Ya. Khilafan li Zamakhsyari, berbeda halnya dengan pendapatnya Az-Zamakhsyari yang berpendapat bahwasanya lan itu fungsinya ta'bid, penafian yang selamanya dan seterusnya. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitabnya An-Muzaj. Ini yang membawa beliau kepada pendapat ini adalah pemahamannya yang menyimpang dan batil. Penambah pemahaman Mu'tazilah. Yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat sampai nanti pun di hari dari akhir. Lan tarani, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, tampakkanlah ya kepadaku agar aku bisa melihat kepadamu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Lan tarani, qala lan tarani. Engkau wahai Musa tidak akan bisa melihatku, kata Az-Zamakhsyari, selama-lamanya. Iya, tidak bisa manusia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang batil, bertentangan dengan nas-nas yang sangat banyak. Ya. Nah, itu yang membawa beliau berpendapat demikian. Wala ta'kidan, bukan pula lan ini berkonsekuensi kepada makna ta'kid, penekanan. Bukan, enggak ada penekanan. Khilafan lahu fi Kasyafi, juga berbeda halnya dengan pendapatnya Az-Zamakhsyari di dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, di mana beliau berpendapat lan di situ untuk ta'kid, mengandungi makna ta'kid, penekanan. Bal qauluka lan aquma, bahkan kata Ibnu Hisyam, ucapanmu lan aquma muhtamilun li an turida bidzalika annaka la taqum abada wa annaka la taqumu fi ba'd azminati almustaqbal. Bahkan ucapanmu lan aqum, saya tidak akan berdiri, memungkinkan bahwasanya engkau ya li an turid, bahwasanya engkau turid bidzalika, menghendaki dengan ungkapanmu ini annaka la taqumu abada, bahwasanya engkau tidak akan berdiri selamanya. Ya, sudah, misalkan pincang dengan kepincangan yang parah atau yang semisalnya. Wa annaka, dan juga memungkinkan makna yang kedua, bahwasanya engkau tidak akan berdiri pada sebagian waktu mendatang. Mending bangun lagi. Saya tidak berdiri misalkan nanti setelah 5 jam ini atau setelah 3 jam ini, setelah itu baru berdiri. Ya. Wa huwa muwafiqun liqaulika, ini ucapanmu lan akum persis cocok dengan ucapanmu la akum, sama. Fi adam ifadati ta'kid, dalam hal tidak memberikan faedah penekanan, penafian. Jadi tidak menunjukkan ta'bid. Ucapanmu lan aku memungkinkan, selamanya memungkinkan juga tidak. Itu pada bagian atau sebagian waktu mendatang saja. Dan tidak ada di situ makna penekanan. Nih, ta'kid enggak ada ya. Kemudian wala taqulu lan lidu'ai khilafan li Ibn Sarraj. Dan juga lan tidak bisa dia jatuh untuk doa, tidak bisa datang untuk doa. Kalau la kan ada, la tu'akhidni, ya kan? Ya Allah, janganlah engkau sisa aku untuk doa kan? La tu'akhidni in nasina, la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Tapi kalau lan, kata Ibnu Hisyam di dalam kitab ini ya, berpendapat bahwasanya lan tidak bisa digunakan untuk doa. Berbeda halnya dengan Ibnu Sarraj. Adapun Ibnu Hisyam di dalam kitab Al-Mughni berpendapat bahwasanya lan juga kadang datang untuk doa. Ya, kadang datang untuk mana doa. Seperti ucapan penyair, lan tazalu kadzalikum tsumma laziltu lakum khalidan khuludal jibali. Lan tazalu, ini doa, semoga kalian senantiasa demikian keadaannya. Tsumma laziltu, semoga juga saya terus-menerus kekal untuk kalian seperti kekalnya gunung. Di sini itu apa doa kan? Maknanya semoga lan tazalu, semoga kalian terus-menerus. Ya. Ya. Jadi Ibnu Syam juga memiliki dua pendapat. Ya, wala hujjata lahu fi mastadalla bihi min qauli ta'ala, dan tidak ada hujjah ya bagi Ibnu Syarraj yang berpendapat bahwa lan itu untuk doa pada apa yang beliau datangkan sebagai dalil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi. Jadi Ibnu Syarraj berpendapat bagaimana? Lan itu untuk doa. Kadang gitu, datang untuk apa? Doa. Enggak mesti gitu lan itu doa, bukan. Bukan berarti demikian maknanya, tapi kadang digunakan untuk apa? Doa. Tapi Ibnu Syam di dalam kitab ini tidak berpendapat demikian. Ya. Apa hujahnya Ibnu Syarraj yang berpendapat kesalahan kadang datang untuk doa? Hujahnya adalah ucapan Allah. Ucapan Allah ketika menghikayatkan tentang Nabi Musa. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah. Qala. Nabi Musa berkata, rabbi wa rabku. Bima an'amta alayya, karena sebab engkau telah memberiku nikmat. Falan akuna zahiran lil mujrimin, maka janganlah kau jadikan aku sebagai orang yang membela orang-orang pendosa. Ah, itu katanya dosa. Ada doa. Ya. Falan akuna zahira lil mujrimin, maka janganlah ya Allah. Ya. Aku menjadi penolong orang-orang yang pendosa. Mudda'iyan anna ma'na, karena beliau Ibnu Syarraj mengklaim bahwasanya makna lan akuna zahira lil mujrimin adalah ij'alni la akun, jadikanlah aku sebagai orang yang tidak membela mendukung orang-orang yang berdosa. Iya. Liim, kenapa di sini enggak ada hujah bagi Ibnu Syarraj atas pendapatnya? Liim kani hamliha 'ala nafil mahdh, karena masih mungkin lan di sini dibawa kepada makna penafian murni, tidak ada makna doa. Kenapa? Karena kalau dibawa kepada penafian murni pun tanpa doa udah benar, enggak rusak maknanya gitu. Ya Allah, karena ya Rabbku, karena sebab Engkau telah memberi nikmat kepadaku. Ya falan akuna zahiral mujrim, maka saya tidak akan setelah ini menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat dosa. Enggak usah enggak mananya. Enggak. Sebagai apa? Janji Nabi Musa, sebagai bentuk syukur Nabi Musa atas kenikmatan yang Allah berikan. Dengan beliau berjanji untuk tidak akan lagi membela orang yang berbuat dosa. Wa yakunu dzalika mu'ahadatan minhu, sehingga dengan ini hal itu sebagai mu'ahadah, janji dari Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa beliau, la yuzahir, tidak akan membela, menolong mujriman, orang yang mendosa. Jaza'an litilka ni'mah, sebagai balasan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Ya, bisa dipaham ini ya? Ngerti enggak? Hah? Jadi lan, kata Ibnu Syarraj, terkadang datang untuk doa. Berhujahkan dengan firman Allah ini. Ya. Tapi ini bisa dibantah karena masih bisa lan di sini dibawa kepada penafian murni, tidak mengandung doa di dalamnya. Ya. Kalau seandainya dibawa kepada lan itu makna doa, berarti maknanya Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, karena sebab Engkau telah memberikan nikmat kepadaku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang tidak membela kaum mujrimin. Ya. Adapun kalau dibawa kepada makna penafian murni, maka maknanya, wahai Rabbku, karena sebab Engkau telah memberi nikmat kepadaku, maka saya akan berjanji, maka saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi setelah ini membela orang-orang yang berbuat dosa. Enggak rusak kan maknanya kan, kalau dibawa kepada penafian murni kan. Nah itu. Wala hiya murakkabatun min la'an fa hudzifatil hamzatu takhfifan wal alifu lil tiqa'is sakinaini. Bukan pula lan ini adalah lan ini susunan dari la dan an. Bukan. Jadi ini huruf yang basit. Aslinya demikian. Bukan gabungan dari la dengan an. Bagaimana menjadi lan? Fahudhifatil hamzatu, dibuang dulu hamzahnya. Takhfifan, untuk meringankan. Jadi apa? Lan. Iya kan? Tuh. Setelah itu, wal alifu, dibuang alifnya. Jadi lan. Kenapa dibuang alifnya? Liltiqo'i sakinaini. Karena pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada la dengan sukun yang ada pada nun. Lan. Dibuang lan. Nah itu. Ya. Khilafan lil Khalil, berbeda halnya dengan pendapat Khalil yang mengatakan demikian atau yang berpendapat demikian. Kata Khalil, lan itu asli adalah la'an. La'an, ya. Tapi dibantah oleh Ibnu Hisyam. Wala asluha la, bukan pula aslinya lan itu la. Fa ubdilat. Kenapa bisa menjadi lan? Prosesnya ubdilatil alif nunan. Alifnya diganti nun. Khilafan lil farra, berbeda halnya dengan pendapat al farra yang berpendapat demikian. Al farra berpendapat bahwasanya la aslinya adalah apa? Lan adalah aslinya apa? La, diganti alifnya dengan nun sehingga jadilah apa? Lan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Ini asyik juga kan? Seperti ini kan kita olahraga. Belajar berpikir, mengolah. Pasang bagian begini nih. Hah? Terus bikin ini. Asik katanya kayak gini. Ya, ada yang mau disampaikan? Di antara yang menunjukkan bahwasanya lan itu bukan untuk ta'bid adalah seringkali didapati lan itu gandengan dengan abada. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ya, seperti dalam contoh ucapan Allah walayatamannaunahu abada. Lihat. Walayatamannaunahu abada. Mereka orang-orang kafir tidak akan, orang-orang Yahudi tidak akan berangan-angan selamanya untuk mati. Di sini faedah selamanya dari mana? Dari abada, bukan dari lan. Kalau dibawa lan abada, berarti ada dua abada di situ selamanya berkumpul. Ini enggak bagus. Iya. Walan tuflihu idzan abada. Bergandengan abada. Makna selamanya itu ditunjuk oleh abada, bukan dari lan. Kalau misalkan lan mengandungi makna abada, berarti ada dua pengulangan gitu. Juga di antara yang menunjukkan bahwasanya lan itu tidak menunjukkan penafian yang seterusnya adalah ucapan Allah falan ukallima, ketika menghikayatkan ucapannya Maryam masalah falan ukallima al-yauma insiya, kata Maryam alaihissalam inni nazartu lirrahmani sawma, ketika datang kepada kaumnya membawa anaknya Isa, kemudian ditanya ya oleh kaumnya, ini dari mana ini anak? Iya. Kata Maryam inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yauma insiya, saya telah bernazar ya, mulai hari ini puasa. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan, tapi juga dari bicara. Falan ukallima al-yawma insiya, maka saya tidak akan mengajak bicara manusia. Setelah itu bicara enggak? Ya bicara setelah selesai puasanya. Di sini dengan lan. Tuh. Ya. Enggak ada yang lain? Ya, kalau enggak ada ya kita cukupkan ya sampai di sini. Wallahu taala أعلى وأعلم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.